YSR itu apa? Sebenarnya sih bahasa lain dari Ibu Nabawi aja. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembalikan kita kepada Islam, kepada agama, kepada sunnah-sunnah Nabi itu sebenarnya. Kalau Ibu Nabawi kan sudah sering orang dengar. Kalau jurus sehat gitu kan, sekarang jadi heboh banget itu. Kita ubah aja menjadi jurus sehat rakyat. Jurus sehat rimpang, jurus sehat rame-rame. Wis sekarang mau wis. Yang penting sehat gitu aja. Sehatnya bikin taat gitu aja. Jadi kita semua dapat pahala gitu kan maunya. Kenapa ketika mencoba mengurangi makan nasi badan malah gemeteran padahal pagi sudah minum rebusan? Mungkin akhir bulan juga bisa, belum gajian. Gemeteran tuh mungkin bisa aja karena hipoglikemik. Hipoglikemik itu kurang gula. Karena udah terbiasa sama gula nasi, ya maka ada harus makan kurma, kalau enggak madu. Tambahin itu. Atau kalau enggak ganti aja, kalau memang udah biasa makan belum bisa enggak, belum bisa nasinya diganti, bisa ganti sama nasi merah gitu kan. Berarti bisa. Atau berasnya, beras putihnya itu dicampur dengan ada tuh yang buat apa namanya? Kombak gitu. Itu juga bisa kan? Itu banyak seratnya. Gitu. Apa gula batu bisa dipakai sebagai gula pasir? Sepengetahuan saya sepertinya gula batu itu gula pasir yang dibatuin kayaknya. Karena putih juga kan? Kecuali brown sugar ya, brown sugar gula-gula tebu yang masih asli gitu. Pertanyaan gini, Bu. Jadi ini pahami baik-baik. 1 sendok gula pasir dengan 1 sendok air tebu itu beda ceritanya. Padahal sama-sama gula kan? Kenapa bisa beda? Karena gula tebu tadi masih banyak temannya. Padahal gula pasir dibuat dari tebu kan? Tapi kan diolah, dipanaskan, diputihkan. Udah beda cerita. Maka ketika Anda minum air tebu dalam jumlah yang katakanlah gelas-gelas kecil begini ya sebenarnya aman, gak ada masalah. Tapi kalau ini katakanlah tebu tadi dijadikan semuanya gula pasir kan dipadatkan sebenarnya. Jadi saya gak tahu perbandingan, tapi saya pikir satu sendok makan gula pasir itu harus butuh berapa cc gula, berapa cc tebu loh. Pekat dia kan. Jadi kalau mau pengen tetap manis ya pakai madu paling baik. Kalau enggak ya minum apa-apa, enggak usah pakai manis juga apa-apa. Manisnya ada makan buah. Jadi misalkan dia minum teh tawar, teh tawarnya habis itu makan kurma, kan bisa. Kan manis juga. Minum kopi, makan buah, kan bisa juga. Jadi tidak mesti dari gula. Mungkin begitu cukup dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya. Surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.